dan kita akan kembali bersama Pantura Live Music Prima Production. Thank you. Sudah dikasih ada Sabina Paramani, satu lagu yang cukup lawas sekali. Ya.